بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Qala as-sarih Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Usairi rahimallahu taala qauluhu wa li muslimin an Jundub bin Abdullah annahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin wa huwa yaqulu inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama takhadha ibrahima khalila wala kuntum muttakhidan min ummati khalila latakhadtu ababakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura ambiyaihim masajidah ala falatattakhidul kubura masajidah fa inni anhaakum an dhalik. Saya dari hadis ini adalah ala wa inna man kana qablakum kanu takhidul kubur anbiya'ihi masajidah. Ini bentuk ghulu. Bentuk melampaui batas dalam mencintai seorang soleh. Di antaranya adalah para nabi. Dan terlalu bahwasanya bab sebelum ini penjelasan yang dibutuhkan adalah dua bab yang setelahnya, yakni bab yang sekarang kita lewati di sini, yang kita baca sekarang ini. Qalu an Jundub bin Abdullah ay ibni Sufyan al-Bajali yunsabu ila jaddihi. Jundub bin Abdullah yaitu bin Sufyan al-Bajali, dan dia dinisbatkan kepada kakeknya. Siapa kakeknya Jundub? Hah? Abdullah. Karena dia kata dinisbatkan kepada kakeknya. Sahabiyun masyhurun mata ba'da sittin. Seorang sahabi yang sudah tidak asing, mananya masyhur, tidak asing, terkenal tentang siapa beliau Jundub. Meninggalnya pada tahun setelah 60 Hijriah. Pada sittin min al-hijrah atau min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Qauluhu inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilun ay amtani'u amma la yajuzu li an af'alahu. Mana abra'u amtani'u, tidak sepatutnya aku melakukan apa yang tidak boleh ku lakukannya. Imtana'a ini tercegah, aku terhalangi dari apa yang tidak boleh bagiku untuk kulakukan. Ini berupa mengambil khullah atau khullah. Dan khullah adalah dikatakan di sini fauqal mahabbah wal khullatu fauqal mahabbah. Khullah maknanya adalah seperti kita bahasakan cinta, tapi dia lebih tinggi, lebih dalam. Kandungan makna khullah daripada mahabbah lebih dalam makna khola, walaupun sama-sama berhubungan dengan masalah cinta mencintai. Wal khalilu wal mahbubu. Khalil fa'il bermakna maf'ul. Fa'il bermakna maf'ul. Khalil bermakna mahbub. Ghayatul hubbi, yang dicintai dengan puncak kecintaan. Jadi khalil maknanya juga dicintai, cuma ada sisi kelebihannya adalah ghayatul hubbi, puncak kecintaan dikatakan khallah. Mustaqun minal khallah bifatil kha. Khalil pecahan dari khallah dengan kha di fathah bacaannya. Wa ya takhallulu al mawaddati fil qalb, merasuknya kecintaan dalam hati. Kama qala syair qad namanya takhallalta maslakar ruhi minni asanta na'am wa bi dasmiyal khalilu khalilah takhallalta maslahar ruhi min maslahar ruhi minni, engkau telah masuk dalam jiwaku, ya kan? Seperti masuknya roh dalam jiwaku, seperti lengketnya roh dengan jiwaku. Jadi engkau masuk dalam diriku seperti lengketnya roh dalam badanku. Dengan ini al-khalil dinamai khalil. Dinamai, kenapa khalil katakan khalil? Karena lengketnya cinta, merasuknya cinta dalam hati dengan puncak yang tidak lagi ada di atasnya, makna kecintaan. Hadza was sahih bi maknaha, itulah makna yang benar dalam kandungan lafaz khallah. Kama dzakara Syekhul Islam wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Katsirin wa ghairuhum rahimahullahu taala. Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala wa innama kana dhalika. Berarti kan, kenapa dan hanya saja terjadi seperti itu, ini maksudnya apa? Bukan itu. Kenapa? Karena kenapa aku dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya? Ini mana dalika? Wa innama kana dalika, kenapa terjadi seperti itu? Dalika ini adalah isyarat kepada sesungguhnya aku, sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Kenapa aku menjadi khalilullah? Demikian Nabi mengatakan li'anna qalbahu. Kenapa beliau menjadi khalilullah? Kenapa Allah menjadikan Nabi sebagai khalilnya? Sebagian menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasih yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Lianna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillahi wa ta'dhimihi wa ma'rifatihi fala yasau khullata ghairihi. Wa innama kana dhalika, dananya saja, dan kenapa kok Rasulullah dijadikan khalilnya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah yang paling dicintai, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya yang paling dicintai. Karena hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terpenuhi berupa kecintaan kepada Allah dan pengagungan terhadapnya, dan hatinya terpenuhi dengan mengenal Allah Ta'ala. Maka enggak ada lagi keleluasaan khullah bagi selainnya. Enggak ada lagi khullah bagi selain Allah Ta'ala, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya beliau mengambil khullah dari seseorang, maka Abu Bakar lah orang yang paling berhak untuk menduduki kecintaan, dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan puncak kecintaan, tapi tidak. Kenapa? Karena telah terpenuhi hati beliau Sallam dengan puncak kecintaan kepada Allah Ta'ala dan pengagungan terhadap Allah dan mengenal tentang sesembahannya, sehingga enggak ada lagi falaya sa'u khullata ghairihi, falaya sa'u qalbu khullata ghairihi. Maka hatinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam enggak ada lagi tempat yang bisa menduduki kecintaan dalam hati beliau selain Allah Ta'ala. Cinta yang dinamakan khola enggak ada lagi tempat dalam hatinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita enggak akan mampu untuk mencapai kedudukan tersebut. Kita enggak akan mampu untuk mencapai kedudukan tersebut. Bagaimana dengan anggapan seorang wali yang katanya lebih tinggi daripada Nabi? Inilah dikatakan dajjal minat dajjajilah, bahkan kufur, bahkan kemurtatan. Mahum ya ikhwah. Jadi wa inna makana dzalika, ya kan? Dzalika adalah isyarat kepada penjelasan sebelumnya. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Maka sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasihnya yang paling dicintai, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka enggak ada lagi khullanya selain Allah pada hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang paling memuncak enggak ada lagi kecuali yaitu beliau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulu fa innal qattakhadhani khalila fi bayanu anal khullata khullata fawqal mahabbah. Dalam potongan hadis ini ada penjelasan bahwasanya khullah atau khullah di atas kecintaan. Maka nyanyian sebagian manusia salatullah salamullah ala toha rasulullah terus ala yasin habibillah, ini anggapnya sudah paling mentok, paling pol. Ini jahilnya mereka. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala wa amma ma yadunnuhu ba'dul ghalitin min annal mahabbata akmalu minal khullatu minal khulla wa anna Ibrahima khalilullah wa muhammadan habibullah. Maksudnya untuk Muhammadun di sini. Ya antum gimana Pak Musin? Muhammadan, punya anak Muhammadun. Bagi yang salah tulis, salah tetak, dibenahi. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan ada pun apa yang dianggap oleh sebagian orang-orang yang ghalid, salah paham. Bahwasanya kecintaan lebih sempurna daripada khullah. Al-mahabbah lebih sempurna daripada khullah. Bahwasanya Ibrahim adalah Khalilullah dan Muhammad adalah Habibullah, famin jahlihim. Dan ini yang sering dinyanyikan. Ya kan? Ala yasin habibillah, ala yasin habibillah yang sering disenandungkan di speaker-speaker ini adalah famin jahlihim. Termasuk dari kebodohan mereka membedakan antara Khalil dengan Habib, lebih tinggi Habib. Ini keliru, terbalik. Fainal mahabbata amatun. Kenapa kok dikatakan terbalik atau kebodohan mereka? Karena kecintaan yang dinamai dengan mahabbah adalah umum. Wal khulla khosotun. Maka khusus lebih sempurna daripada umum. Wahia nihayatul mahabbah. Wal khulla adalah puncak nihayah. Mentoknya kecintaan. Ujungnya kecintaan adalah khulla. Wa akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha qad takhadahu khalilan wa nafa ayyakuna lahu khalilun ghairul rabbihi atau ghairu rabbihi. Ghairu atau ghairu? Ami musab. Bahasanya ghairu atau ghairu? Eh? Musab ghairu. Pak ami maksud? Hmm? Yang benar mana antara ghairu dengan ghairu? Dana. Ah. Gimana Mas Rizki? Gairu atau gairu? Ayo. Gairu. Ayo, 2-1 menang 2. 2-1 menang? Menang 2. Demokrasi. Perhatikan. Ayo na'am, na'at. Bayan. Na'at bayani. Waqat akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha qad takhadha khalilan wa nafa yakuna lahu khalilun ghairu rabbih. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu, telah mengkhabarkan bahwasanya Allah telah menjadikan beliau, menjadikan Nabi, menjadikan Muhammad sebagai khalil. Apa makna khalil? Maknanya mahbub. Fa'il bermakna maf'ul. Habib bermakna mahbub. Yakni yang paling dicintai. Dan Nabi menafikan akan ada bagi beliau khalil, akan ada bagi dirinya kecintaan selain Rabb-nya. Maka dikatakan fala yasau qalbuhu khullata ghairihi. Maka enggak lagi muat hatinya beliau kecintaan yang bernama khulla selain Allah Ta'ala. Ma'akhbarihi bihubbihi li Aisyah wa li abiha. Bersamaan dengan pemberitaan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah dan bapaknya bahwasanya keduanya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama hub, dengan nama mahabbah. Tapi kecintaan yang peringkatnya khalla tidak ada bagi beliau sallallahu alaihi wasallam selain Rabb-nya azza wajal. Kenapa? Karena keterkaitan dengan puncak makrifatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fauzan. Guyang guyu tok. Kowe enggak tak undir kepingmu. Baik. Ma'akhbarihi bimahabbi hubbihi li Aisyata wa li Abiyah wa li Umar ibn al-Khattab wa Mu'ad ibn Jabal wa gairihim radhiallahu ta'ala anhum. Mereka-mereka ini dicintai Nabi SAW dari cinta yang mananya mahabbah, bukan khullah. Ya, ini cinta yang mananya umum kecintaan, bukan khusus yang itu puncak kecintaan yang namanya khullah. Wa adzan fa inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbus sabirin. Juga keumuman Allah mencintai orang-orang yang Allah cintai seperti para orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bersuci, orang-orang yang sabar. Kalau la khulla dan mahabbah kedudukannya sama, maka enggak ada beda antara cintanya Allah kepada nabinya dan cintanya Allah kepada selain nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan makhullatu khosotun bil khalilaini. Kecintaan yang dikatakan memuncak dengan nama khulla atau khulla ini adalah khusus dengan dua khalil, Ibrahim dan Muhammad. Ya kan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya ikhwah? Ini pelajaran yang berhubungan dengan masalah tauhid. Dan tauhid yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid yang kita miliki, maka namanya sama tauhid. Tapi nilainya beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tapi apa? Sebatas nama. Tapi nilainya di sisi Allah taala adalah sungguh berbeda. Karena berhubungan dengan masalah kecintaan tadi yang enggak akan dimiliki oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah khullah. Baik. Qauluhu walakuntu muttakhidan khalilan attakhadu Aba Bakrin khalila. Fi bayanu anna siddiqa afdalu sahabah. Karena dialah yang berhak dijadikan khalilnya beliau kalau seandainya boleh. Beliau Siddiq Abu Bakar yang paling berhak dijadikan kecintaan bagi beliau yang paling memuncak di antara semua manusia. Tapi karena enggak boleh maka sahibnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya Abu Bakar orang yang paling afdol di antara seluruh manusia setelah nabinya di umat ini. Maka dikatakan bayanu anna siddiqo afdalus sahabah. Bahwasanya Siddiq radhiyallahu anhu dan Abu Bakar seorang sahabi yang paling afdol. Sahabah ini adalah lafaz jamak. Ya kan? Jamak mufradnya apa? Sahib. Mufradnya sahibun. Lafaz ini fa'il. Dijamak dengan jamak sahabat cuma ini tok, enggak ada yang lain. Dengan jamak fa'ala cuma ini tok. Ya kan? Jamak lafaz ini fa'ala cuma sahabat tok, enggak ada yang lain. Wa fi raddu 'ala ar-rafidah. Wala kuntum muttakhidan khalilan attakhadhu Abu Bakrin khalila. Ini adalah ada bantahan terhadap Rafidah. Rafidah adalah dari kalangan Syiah. Orang yang mengklaim memiliki dukungan terhadap Ahlul Bait. Tapi dusta. Bahkan kelakuannya para munafikin Ibnu Sabak dan yang lainnya. Dan juga ada benar terhadap Jahmiyah. Wa huma syarru ahlul bidah. Ini Rafidah dan Jahmiyah adalah seburuk-buruknya ahlul bidah yang ada di muka bumi. Wa kharajahum ba'du salaf min sintaini wa sab'ina firqatan. Perhatikan. Ini waraknya beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan. Cuma menukilkan wa kharajahum ba'du salaf, sebagian salaf mengeluarkan mereka Rafidah dan Jahmiyah keluar dari kelompok yang berbilang 72 kelompok. Jadi bukan dari kalangan kaum muslimin. Rafidah dengan Jahmiyah bukan termasuk dari kalangan kaum muslim, berarti kufar. Ini sebagian salaf mengeluarkan mereka dari milah al-Islamiyah. Sebagai pernyataannya Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Milal wa Nihal. Dan banyak menukilkan dari Ibnu Hazm ini para ulama-ulama mutakhirin tentang bahwasanya Rafidah bukan termasuk dari kalangan kaum muslimin. Ya ini Rafidah yang gulu, yang melampaui batas yang ekstrim. Demikian Jahmiyah yang gulat, Jahmiyah yang mengingkar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Mereka adalah kufar. Ini yang diingin bahwasanya mereka keluar dari 72 golongan dari kalangan Ahlul Bidah. Wa bisababi Rafidah hadasa syirku wa ibadatul kubur. Dengan sebab adanya kelakuannya Rafidah terjadilah apa yang terjadi berupa kesyirikan dan mengibadai kuburan. Tengok, maka itu kuburiyin dan Rawafid. Rafidah adalah satu partai. Mereka orang-orang yang mengkampanyekan syirik dengan bungkusan kemasan cinta kepada Ahlul Bait. Cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dusta bohong. Hum awwalu man bana alaihi al-masajidah. Mereka (tuh) Ar-Rafidah. Orang yang paling pertama, kelompok manusia yang paling pertama yang membangun kuburan-kuburan, apa, membangun masjid-masjid di atas kuburan. Perhatikan betapa banyak musala-musala yang dibangun kaum muslimin, rata-rata adalah dihubungkan dengan kuburan. Ini di mana-mana masjid-masjid yang dibangun dengan kuburan sangat banyak sekali. Baik, perhatikan. Jadi perhatikan, wa bisa bi rafidah hadza syirku wa ibadatul kubur. Hum awwalu man bana 'alaiha al-masajid, mereka yang paling pertama kali membangun masjid-masjid di atas kuburan. Jadi para penggandrung kuburan kemudian di sana dijadikan tempat ibadah, ini adalah berujung dari silsilah kepada Rafidah. Silsilahnya, urutan keturunannya. Ya kan? Mau dikaitkan dengan kaum muslimin, enggak sambung. Ternyata kembali kepada, berujung kepada Rafidah. Dari kalangan Syiah. Ya kan? Syiah tapi maknanya gombal. Karena Syiah ini maknanya adalah dukungan. Tapi dukungan yang maknanya adalah bohong. Syiah itu maknanya dalam bahasa dukungan. Maunya mendukung Ahlul Bait tapi bohong. Taib. Demikian qala al-musannif rahimahullah taala wa kama qala bila raibin. Ini sahabat Rahman bin Hasan menegaskan bahwasanya awal kali yang membangun masjid di atas kuburan adalah Rafidah. Ini adalah sebagaimana penegasannya al-musannif, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tanpa keraguan. Benar-benar memang faktanya seperti itu. Jadi yang gandrungi ibadah-ibadah di kuburan adalah ini cikal bakal dari Rafidah. Perhatikan nomor satu catatan kaki. Fa inna awwala man fala dhalika abidiyun alladzina za'amu kadiban annahum fatimiyun. Maksudnya orang yang paling pertama atau kelompok yang paling pertama melakukan hal tersebut, apa dhalika? Bina'ul masjid alal kubur. Bina'ul masjid alal kubur, membangun masjid-masjid di atas kuburan, itu pertama kali yang melakukan adalah abidiyun, yang mereka punya anggapan dengan dusta, mereka adalah fatimiyun. Apa kelakuan mereka? Sayyadu. Tengok sayyadu. Al-Husain radhiyallahu anhu. Sayyadu. Oh sayyadu. Apa? Memegahkan am. Sebenarnya Nabi mengatakan ma umirtu bitasyidil masjid. Aku tidak diperintah untuk bermegah-megah dengan masjid. Mana sayyadu dalam memegahkan. Jadi menggede-gedekan tentang kuburannya Husain radhiyallahu anhu, putranya Ali radhiyallahu anhu. Wa barallahu minhum wa min syiatihim wa muhibbihim. Tengok. Dan Allah membebaskan beliau Husain dari mereka abidiyun, yang mengklaim mereka sebagai fatimiyun, mereka Allah membebaskan Husain dari mereka. Wa min syiatihim wa muhibbihim. Tengok. Syiah Wahmah adalah pendukung, pencinta, tapi semuanya isinya adalah dusta. Jadi Sayyidul Husain kubron bil Qahirah. Nah itu. Kubron bil Qahirah. Mereka mengklaim ini kuburannya apa? Kuburnya Husain. Di mana? Di Qahirah. Qahirah di mana? Di Kairo. Qahirah itu Kairo kalau kita bilang. Orang Mesir itu enggak bisa bilang kof kecuali satu ini tok. Orang Mesir itu kalau bahasa biasa amianya, bahasa pasaran, enggak mau bilang kof kecuali kota Qahirah. Semuanya kof jadi hamzah. Semua huruf kof jadi hamzah. Enggak ada yang kof jadi asli kof kecuali Qahirah tok. Minaina minal Qahirah. Tapi kalau selain Qahirah, kof jadi hamzah seluruhnya. ya kan? Nah itu. Ay, aula aula. Apa makna aula? Aku lulaka jadi aula. Uli uli. Kalau kita ketemu orang Mesir, uli. Maunya apa? Kuli. Kuli katakan kepadaku. Dia bilang apa? Uli. Apa ula uli ula uli. Ya kan? Kuli kaza wa kaza. Mereka bilang apa? Uli kiri kiri. Semua maunya ngomong. Jadi tidak bisa bilang kop kecuali kohiroto. Ta'asubnya dengan kohiro setengah mati. Tidak bisa dibilang apa? Selain kof. Tapi kalau selain kohiro, semuanya jadi hamzah. Ini orang Mesir. Jadi kalau untuk orang Mesir, untuk coba aja. Suruh bilang kof, selain kohiro tidak akan bisa bunyi. Kecuali ketika apa mereka berkhutbah. Kalau bicara-bicara ngomong kayak gini, tidak akan bisa bilang kof. Saya lama berkawan dengan orang Mesir. Saya perhatikan. Jadi mereka menggede-gedekan kuburannya Husain di kota Kairo. Kairo. Warafu alai kubbatan adimatan. Nah, mereka membangun kubah yang tinggi. Di atas kuburannya Husain, tapi bohong. Wabanau lahu al-masjid al-masyur alladhi bil Kairo. Tengok. Mereka membangun masjid untuk kuburannya Husain ini, masjid yang sudah terkenal yang ada di Kairo. Di Kairo. Yuqamu fihi minal a'mal syirkiyah ma yughdhibullaha wa rasulah wa ala baitihi. Dalam masjid itu yang dibangun di atas kuburan tadi, yuqamu fihi, dilaksanakan amalan-amalan syirkiyah, amalan syirik yang bisa memurkakan Allah dan Rasulnya dan bikin murka seluruh keluarganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hei, jangan gambar terus, engko bukumu mari ngetekno buku tuku meneh terus, gambar terus. Berarti kan? Wa kullu man fi qalbi hubbullahi wa rasulihi wal iman sahih. Wa kullu man fi qalbihi hubbullahi ini. Aywa, taib. Yughdibu ma yughdibullaha wa rasulahu wa ala baiti wa kullu man fi qalbi hubbullahi wa rasulihi. Wal iman sahih. Jadi perbuatan yang mereka lakukan di kuburannya Husain ini di Kairo. Di Kairo. Membikin murkanya seluruh orang yang dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya dan ada iman yang sahih. Artinya, orang yang memiliki iman yang sahih dan cinta benar dengan Allah Ta'ala, maka pasti akan marah dengan kelakuan mereka. Perhatikan ya, Ikhwan. Ini sebagai bukti tentang cinta Allah yang benar, maka akan marah ketika melihat apa yang mereka lakukan berupa gulu terhadap Husain radhiyallahu anhu, sehingga kuburannya dibangun masjid di situ sebagai tempat ibadah. Waqad sunna katsirun minal ulama as-salifin fi bayani kadhibi ulaikal abidiyyin wa bayani nihlatihim al-kafira al-fajirah. Tengok. Sungguh telah dilakukan oleh banyak para ulama. Dari para ulama-ulama terdahulu. Membuat karya tulis. Isinya penjelasan tentang dustanya mereka abidiyin. Dan penjelasan tentang mazhab mereka, mazhab-mazhab kafir. Aliran kafir. Fajirah. Perhatikan. Taib. Dah, gak apa. Wa annahum kanu yudhiruna rafat. Tengok, wa annam kanu yudhiruna rafat. Abidiyin dulu adalah mereka menampakkan rafat. Artinya apa? Siapapun yang tidak berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, maka tidak dicintai. Ditolak. Siapapun yang tidak membenci Abu Bakar dan Umar, maka ditolak. Itulah dikatakan rafidah. wa yubtinu al-kufr, mendahirkan rafat dan menyembunyikan kekufuran ini adalah mereka abidiyun. Wa man kataba bidzalika al-Imam Abu Bakrin al-Baqilani fi kitabin nafisin sammahu kasfal asrar wa taqal al-astar. Dan di antara ahlul ilm yang menulis terkait dengan penjelasan dustanya para abidiyin adalah Imam Abu Bakar al-Baqilani dalam kitab yang sangat istimewa. Beliau Abu Bakar, seorang imam ini, menamai kitabnya dengan nama Kasful Asrar wa Taqul Astar. Asrar adalah apa? Perkara yang sebenarnya disingkap, membongkar rahasia mereka. Wa Taqul Astar, dan merobek tabir kebohongan mereka para abidiyin. Juga Al-Imam Ibnu Jauzi wa ghairuhum dan yang lain telah membongkar tentang kedustaan para abidiyin. Undur bidzalika al-bidayah wa nihayah lil imad bin Katsir fi Hawadis sanatah 400 402 Majalah Hadi Asar 149. Suruh melihat marojiknya, rujukannya, referensinya adalah Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir fi Hawadis, yakni peristiwa tahun 402. Beberapa peristiwa tahun 402 Hijriyah. Dalam Bidayah ini tentang apa? Jilid ke-11, halaman 249. Di antaranya adalah dimuat tentang kejahatannya abidiyin, isinya ini berupa kesirikan dengan anggapan mencintai ahlul bait. Semuanya adalah bohong. Enggak abidiyin. Qala rahmatullah wa fi isharatun ila khilafati Abi Bakrin. Ya, ini perhatikan. Fa innallaha qad takhadani khalila. Dan yang selanjutnya mana? Nah, malakun tu muttakhidan khalilan takhattu Abu Bakr khalilah. Kalimat ini isyaratnya kepada kekhilafahnya Abu Bakar, karena beliau adalah orang yang paling dicintai dari umat ini oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai. Maka beliau lah yang orang yang paling berhak untuk menjalankan kekhilafan setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lianna man kanat mahabbatuhu li saksin asadda kana aula bihi min ghairihi. Alasannya, lianna man kanat mahabbatuhu, karena seorang abdal, kecintaan terhadap seorang itu lebih dasar, lebih mendasar, lebih mendalam, maka dia orang yang paling berhak dengan beliau, dengan orang yang mencintainya daripada selainnya. Di mana bahwasanya Abu Bakar adalah yang paling dicintai, maka yang berhak dengan Nabi adalah Abu Bakar. Yang paling berhak dengan Nabi adalah Abu Bakar. Maka itu yang paling berhak melanjutkan kekhilafahan adalah Abu Bakar sebelum yang lain dari umatnya sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat. Wa istakhlafa wa salati bin nas, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengambil Abu Bakar sebagai apa? Pengganti Nabi SAW sebagai imam dalam sholat ketika mengimami manusia ketika beliau ada udzur, seperti sakit. Yang dijadikan pengganti beliau adalah Abu Bakar. Wa ghadiba SAW lima lama kila yusalli bihim Umaru. Perhatikan. Dan beliau SAW marah. Marah terhadap siapa? Marah terhadap Aisyah. Tatkala dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Umar, Umar saja yang jadi imam, bukan Abu Bakar. Wa Rasulullah, ini kata Aisyah. Wadzalika fi maradil ladzi tufiya fi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau marah atau menjadikan Umar sebagai pengganti jadi imam untuk mengimami manusia. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sakit, yang dengan sakit itu beliau meninggal. Dengan sebab sakit itu beliau meninggal. Lihat nomor catatan kaki. Allah diqala dalika apa ini? Wa arradahu. Allah diqala dalika wa arradahu. Yang berkata seperti itu apa nak arradahu? Yang menawarkan kepada Rasulullah biar Umar saja yang mengimami manusia. Nah itu. Yani Aisyah radhiyallahu anha. Yani Aisyah yang ketika itu menawarkan kepada Nabi agar menjadi imam adalah Umar saja bukan Abu Bakar. Kama bisahih bukan dalam Sahih Bukhari. Qala berkata Aisyah, "Wa inna Abu Bakrin rajulun asifun la yamliku nafsahu idza shallah." Kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, sungguh Abu Bakar adalah seorang yang asif, yang apa? Orang yang suka sedih. Dia kebiasaannya adalah sedih. Asif. Ya kan? Hatinya lembut. Ya kan? Sangat gampang terpengaruh dengan suatu ayat, langsung menangis ketika sholat. Perhatikan ya, Ikhwah, dengan anak-anak. La yamliku nafsahu idza shalla. Ini makna rajulun asif. Enggak menguasai dirinya ketika salat. Jadi ketika salat dia nangis. Kenapa? Karena ayat yang dibaca senantiasa apa? Beliau terharu terkait dengan besarnya nikmat ataupun dahsyatnya siksaan. Nangis. Jadi kata Aisyah yang pantas adalah Umar saja. Famur Umar, kata Aisyah, famur ini fil amr. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, perintahkanlah saja kepada Umar. Yusolli bin Nas, agar dia salat menjadi imamnya manusia ketika beliau sakit. Ketika Rasulullah sakit. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An innakum sawahibu Yusuf." Innakum sawahibu Yusuf. Pemananya suka ngeyel seperti kawan-kawannya, saudaranya Yusuf. Sudah dibilang sama Yakub, jangan dibawa untuk mengembala apa? Kambing masih terus ngeyel, banyak beralasan. Itu namanya apa? Maksudnya Aisyah adalah diserupakan dengan saudara-saudara yang suka ngeyel. Dibilang Abu Bakar, ya Abu Bakar, tapi ngeyel, Umar. Abu Bakar, Umar, masih terus ngeyel. Jadi inna kunna sawahibu Yusuf. Muru Abu Bakar dan Yusolli bin Nas. Sudah, perintah saja Abu Bakar agar supaya dia yang mengimami manusia. Ini sebagai isyarat bahwasanya beliau orang yang paling berhak memegang kekhilafan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penguat tentang terkait apa? Bahwasanya seandainya aku mengambil khalil dari umatku, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi tidak cuma sahib kalian, walakin sahib sahibi. Teman. Secara umum adalah sahib maknanya, tapi di sini sohbah kedudukan yang lebih tinggi daripada teman yang kita pakai sebagai kawan. Beda. Sahib. Wa ismu Abu Bakrin Abdullah ibn Utsman bin Amir bin Amri bin Ka'b bin Sa'd bin Taimi bin Murrah As-Siddiq Al-Akbar. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sahabah. Fijma'i man yu'taddu biqaulihi min ahlil ilm. Tengok sini. Kalimat fijma'i man yu'taddu biqaulihi. Artinya orang yang menyelisih sementara dia dari kalangan ahlul bid'ah tidak dianggap. Mau rafidhah menyelisih tentang Umar sebagai seorang yang paling afdhal dari kalangan para sahabat, penyelisihannya rafidhah enggak dianggap. Kenapa? Karena mereka bukan dari kalangan alulim, bahkan bukan dari kalangan kaum muslimin sebagaimana pernyataannya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Maka enggak dianggap penyelisian datang dari rafidah, terutama tentang kedudukan Abu Bakar sebagai seorang khalifah yang paling pertama. Mata fi jumadil ula sanata salasu asarah. Meninggalnya Abu Bakar adalah pada jumadil ula, pada tahun ke-13 min hijrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Walau salasu wasasun wasituna sanatan radhiyallahu anhu. Beliau memiliki umur waktu itu 63 tahun. Semoga Allah meridhai Abu Bakar. Taib. Ini ya, kau perhatikan sudah mungkin sampai sini dulu. Kita enggak bisa lagi cerita apa harus panjang sebagaimana yang dulu-dulu. Sudah agak capek. Jadi kita ambil secukupnya saja. Kalau sebagian ustaz kita yang mau ngambil waktu panjang, kita persilakan. Baik, setelah kita cukupkan dulu, alhamdulillah, tafadhalu.